susah dalam hidup ini. Kadang kita lemah hanya mampu untuk pasrah. Saat kenyataan gak sejalan dengan harapan, saat keyakinan hilang dalam kepahitan, tetaplah tabah, setidaknya kau mencoba menjadi lebih baik dalam jalan hidup ini. Janganlah resah, biarkan waktu menjawabnya. Kau harus bersabar. Ikuti kata hati, biarkan sedihmu berlalu.